بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Ikhwana fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-70 sampai 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum. Dan Allah lah yang menciptakan kalian. Thumma yatawaffakum, kemudian mewafatkan kalian. Wa minkum, dan sebagian dari kalian. Mayuraddu ila ardhil umur, ada yang dikembalikan ke usia yang paling rendah. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, sehingga tidak mengetahui apa-apa setelah sebelumnya mengetahuinya. Innallaha alimun qadir, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi, dan Allah lah yang memberi keutamaan sebagian kalian melebihi sebagian yang lain dalam urusan rezeki. فَمَنَ الَّذِينَ يُفَضِّلُ بِرَادِّ رِزْكِهِمْ, عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. Adapun orang-orang yang diberi keutamaan dengan mengembalikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, sebetulnya mereka itu sama dalam urusan itu. Afa binikmatillahi yajhadun, apakah mereka menentang nikmat Allah Subhanahu wa taala? Nah, Famal ladzina fubbilu biradbi rizkihim ala ma malakat aymanuhum fihi sawa. Dan tidaklah orang-orang yang diberi keutamaan rezeki atau orang-orang yang diberi keutamaan rezeki tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki agar mereka sama-sama bisa merasakan rezeki itu. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Maka apakah mereka mengingkari atau menentang nikmat Allah Subhanahu wa taala? Qala Al-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih yukhbiru ta'ala annahu alladhi khalaqal ibadah wa naqalahum fil khalqati tawran ba'da tawrin thumma ba'da ayastakmilu ajalahum yatawaffahum wa minhum may yu'ammiruhu hatta yuraddu ila ardalil umur ay akhassihi alladhi yablughu bil insanu ila dha'fil quwa adh-dhahirah wal batinah hatta al-aql alladhi huwa jawharul insan yazidu dha'fuhu hatta innahu yansa ma kana ya'lamuhu wa yasiru aqluhu ka'aqli sabiyyi wa li hadha qala likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a Inna Allah alimun qadir ay qad ahata ilmuhu wa qudratuhu bi jami'il asya. Wa min dhalika ma yanqulu bil adami min atwaril khalqah khalqan ba'da khalqin. Kama qala ta'ala Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Dialah yang menciptakan hamba yang mengganti tahapan mereka dalam penciptaan tahap demi tahap. Kemudian setelah mereka sempurna ajalnya, Allah mencabut nyawa mereka. Dan sebagian mereka ada yang diberi umur yang sangat panjang, sehingga kembali ke usia yang paling rendah, usia yang dianggap paling rendah yang dicapai manusia, karena orangnya lemah kekuatannya baik zahir maupun batin, sampai akal yang merupakan permata manusia juga semakin bertambah lemah. Sampai dia sering lupa apa yang sebelumnya dia tahu, sehingga akalnya seperti akalnya anak kecil. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman agar dia tidak tahu setelah apa yang ia ketahui. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Ilmu dan kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Di antaranya ialah Allah memindahkan atau merubah Bani Adam dari tahapan-tahapan penciptaan. Penciptaan demi penciptaan. Seperti Allah Ta'ala berfirman, Allah lah yang menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Kemudian setelah lemah, Allah beri kalian kekuatan. Kemudian setelah kuat, Allah jadikan kalian lemah lagi dan banyak ubannya. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fi rizqi ila akhir al-ayah. Wa hadza min adillati tauhidihi wa qubhi syirki bihi. Yaqulu ta'ala kama annakum mushtariquna bi annakum mahluquna marzuquna illa annahu ta'ala faddala ba'dakum 'ala ba'din fi rizqi fa ja'ala minkum ahraran lahum malun wa sarwatun wa minkum ariqa'u lahum la yamlikuna syai'a min ad-dunya fakama anna sadatahum alladhina faddalahum Allahu 'alaihim birizqi laisu biraati rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa wa yarawna hadha min al-umur al-mumtani'ah fakadhalika man asraqtum biha ma Allah fa innaha abidun laisa la min al-mulki mithqalu dharrah فكيف تجعلونها شركاء لله تعالى هل هذا الا من اعظم الظلم والجحد لنعم الله ولهذا قال اف بنعمه الله يجحدون فلو اقروا بالنعمه ونسبوها الى من اولاها لما اشركوا به احدا. Dan Allah lah yang memberi keutamaan sebagian kalian melebihi sebagian yang lain dalam urusan rezeki. Sedangkan orang-orang yang diberi keutamaan rezeki tidak mau memberikan sebagian rezekinya kepada budak-budak yang mereka miliki agar bisa dinikmati bersama. Maka apakah mereka mengingkari nikmat Allah? Ayat ini merupakan dalil tentang mentauhidkan Allah dan jeleknya perbuatan kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, kalian sama-sama diciptakan, sama-sama diberi rezeki. Namun Allah Ta'ala memberi keutamaan sebagian kalian melebihi sebagian yang lain dalam urusan rezeki. Di antara kalian ada yang merdeka sehingga memiliki harta dan kekayaan. Namun di antara kalian ada yang menjadi budak-budak, tidak memiliki harta dunia sedikit pun, sebagaimana tuan-tuan mereka. Allah beri keutamaan berupa rezeki melebihi budak-budaknya, tapi ternyata mereka tidak mau membagi rezeki mereka kepada budak-budaknya agar dinikmati bersama. Mereka menganggap hal ini tidak boleh dilakukan. Nah, demikian juga berhala-berhala yang kalian sekutukan dengan Allah, itu sebetulnya adalah hamba Allah. Tidak layak untuk diberi kekuasaan walaupun seberat biji darah. Lalu mengapa kalian sampai menyekutukan mereka dengan Allah? Bukankah ini termasuk kedzaliman yang paling besar? Bukankah ini termasuk mengingkari nikmat Allah? Oleh sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, apakah dengan nikmat Allah mereka menentang dan mengingkarinya? Seandainya mereka mau mengakui nikmat Allah, mau menisbahkan nikmat Allah itu kepada yang berhak atasnya, niscaya mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan siapapun. Wallahu ta'ala al-bissawab. Baik. Setelah kita membaca dua ayat dalam surah An-Nahl, yakni ayat yang ke-70 dan 71, maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Al-faedatul ula, qauluhu ta'ala, wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum. Fihi dalilun ala qudratillah mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian yang mencabut nyawa kalian. Ini menunjukkan dalil tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada selain Allah ialah makhluk, dan Allah lah yang mampu untuk mencabut nyawa mereka. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-faidatu asaniyah, qawlu ta'ala, wa minkum may yurattu ila ardalil umuri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'ah. Al-muradu biar dari umur wa halatul haram. Wahalatul haram, pakai haram. Yang dimaksud dengan ardalil umur adalah keadaan seseorang yang tua bangka, tua rentah. yang lanjut usia. Wa fi miqdarihi minasinina salasatu aqwal. Wa fi miqdarihi minasinina salasatu aqwal. Adapun berapa tahun usia itu dikatakan haram lanjut usia, ini ada tiga pendapat. Al-awwal khamsun wa sab'una sanatan. Yang pertama adalah 75 tahun. Qalahu Aliyun radhiyallahu ta'ala an. Nah, kalau orang itu umurnya sudah 75 tahun, maka ini disebut dengan orang yang sudah sangat tua. Yang tua bangka, tua renta, lanjut usia. Pendapat Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Asani tis'una sanatan. Qalahu Qatada. Yang kedua, berusia 90 tahun. Ini pendapat Qatadah. Jadi kalau orang itu umurnya sudah 90 tahun, baru disebut tua renta, tua bangka. Ya, lanjut usia. Asalis sama nuna sanatan. Qalahu Qutrub. Pendapat yang ketiga, umurnya adalah 80 tahun. Ini pendapat Qutrub. Nah, kalau kita lihat dari tiga pendapat ini, maka satu sama lain saling melengkapi. Berarti baina khamsin wa sab'in ila tis'in. Antara 75 tahun sampai 90 tahun ini sudah dikatakan sangat tua, ya. Nah, atau ardhalid umur. Qala Ibnu Qutaibah fi qawlihi ta'ala likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Qala Ibnu Qutaibah fi qawlihi ta'ala likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Ay hatta la ya'lama ba'da ilmihi bil umuri syai'an li syiddati haramihi. Wa qala Ibnu Qutaibah fi qawli ta'ala laikai la ya'lama ba'da ilmi syai'ah ay hatta la ya'lama ba'da ilmihi bil umuri syai'an li syiddati haramihi. Berkata Ibnu Qutaibah, mengenai kepada Allah Ta'ala orang yang sudah kembali ke usia yang paling rendah tadi tidak tahu sesuatu yang sebelumnya dia tahu. Artinya ialah sampai pada tingkat dia tidak mengetahui urusan-urusan yang sebelumnya mengetahui urusan itu karena sangat tuanya di Siddati Haram. Wa atau an ibni Abbasin wa rawa atau an ibni Abbasin annahu qaal atau meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas berkata laisa hadza fil muslimin. Laisa hadza fil muslimin. Al muslimu la yazdatu fi tulil umri wal baqai illa karamatan indallahi wa aqlan wa ma'rifatan. Laisa hadza fil muslimina. Al muslimu la yazdadu fi tulil umri wal baqai illa karamatan indallahi wa aqlan wa ma'rifatan. Atau meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata ayat ini tidak berlaku untuk kaum muslimin. Kaum muslimin semakin bertambah umurnya semakin dimuliakan oleh Allah, semakin cerdas akalnya dan semakin mapan pengetahuannya. Jadi kalau bahasa singkatnya, ardalil umur itu adalah usia tua yang menyebabkan seorang menjadi pikun. Dia sudah enggak ingat lagi apa saja yang selama ini ia ketahui. Nah, ini terjadi biasanya pada umur antara 75 tahun sampai 80 tahun. 75 tahun sampai 90 tahun. Nah, kalau lebih dari itu sangat langkah yang masih bisa hidup di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, anaknya sudah mati. Yang datang cucunya masih dipanggil anaknya. Ya. Nah. Sudah makan 3 piring, katanya belum dikasih makan. Nah. Marah-marah sama anaknya, ambilin kacamata. Padahal kacamata sedang dia pakai. Begitu, ya. Nah. Uang 100.000 dibilang 1.000. Ya. Nah. Bahkan sampai lupa jalan pulang, ya, keluar rumah nyasar. Mana rumahku ini? Padahal cuma 5 meter. Nah. Namanya ardalul umur, umur yang paling rendah yang menyebabkan orang jadi pikun, yang biasanya terjadi pada umur-umur 75 sampai 90 tahun. Ya. Nah. Ternyata Ibnu Abbas radhiyallahu taala an memberi penjelasan kepada kita, ini biasanya tidak terjadi kepada kaum muslimin yang taat beragama. Seorang muslim semakin panjang umurnya akan semakin dimuliakan oleh Allah, semakin mapan akal dan pengetahuannya. Nah, insyaallah ini penting, catat ya. Nah, para ulama kibar Ahlussunnah wal Jamaah yang saat ini masih hidup seperti Asy-Syaikh Rabi, Asy-Syaikh Ubaid, ini sudah masuk-masuk umur yang sangat tua. Tapi kemampuan menelaah dan lain sebagainya masih bagus. Semakin mantap, ya. Nah, ini bukti bahwasanya pada umumnya ayat ini tidak berlaku untuk orang-orang yang beragama Islam, yang taat dalam beragama, apalagi para ulamanya, ya. Nah, sehingga ini merupakan hantahan pada mereka yang menyudutkan para ulama tersebut. Ini para masyayikhnya sudah tua, sudah separuh ingat, separuh lupa, sudah banyak pikunnya. Nah, itu namanya pelecehan kepada para ulama. Penjelasan Ibnu Abbas ini cukup sebagai bantahan kepada mereka. Waqala Ikrimah. Waqala Ikrimah. Man qara'al Qur'ana lam yuradda ila ardalil umur. Man qara'al Qur'ana lam yuradda ila ardalil umur. Barang siapa yang rajin membaca Al-Quran, maka tidak akan dikembalikan ke umur yang paling rendah. Walaupun dikasih umur panjang, umur panjangnya itu kemuliaan dan barokah, bukan sebagai umur yang paling rendah. Yang rajin baca Quran, apalagi yang menghafalkannya, masya Allah, ya, kalian harus mensyukurinya dan mempertahankannya, ya, supaya tidak dikembalikan ke umur yang paling rendah. Baik, semakin panjang umurnya, semakin mungkin hafalannya, ya, kenapa? Rajin baca Quran, terus hafal Quran. Nah, baik, kita lanjutkan. Al-faidatu asalisa, faidah yang ketiga. Qalu ta'ala, wallahu fadhala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Fihi dalilun ala anna rizqa biadillah yarzuqu man yasha wa yufadzilu man yasha. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fi rizqi. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya urusan rezeki itu di tangan Allah. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dan memberi kelebihan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, jadi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jualan boleh sama, tapi rezeki tidak akan apa ini? Salah dan tertukar. Dan belum tentu sama juga, ya. Bisa jadi orang itu jualannya sesuatu yang keren, bonafit, ya. Tapi ternyata tetap menjadi pedagang biasa. Ada yang jualannya itu adalah rongsokan. tapi jadi pengusaha, ya. Nah, rumahnya 10. Ini penjual apa ini? Mas. Yang ini penjual apa ini? Rongsoan, ya. Ternyata penjual emas ini rumahnya tetap 1. Uangnya juga segitu, ya. Ini menjual rongsoan, rumahnya 10, gudangnya 10. Uangnya banyak. Jadi jangan melihat apa yang ia jual. Karena rezeki itu Allah yang mengatur. Nah. Seperti itu. Jadi jangan suka meremehkan orang lain. Dan jangan berharap kepada manusia. Karena rezeki itu di tangan Allah. Maka hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan merupakan hak Allah. Siapa dikasih banyak, siapa yang dikasih biasa-biasa, siapa yang dikasih apa ini? Sedikit. Ya sudah, disyukuri saja apa yang ada. Nggak usah pakai apa ini? Menuntut. Harus sama. Karena Allah yang punya wewenang untuk membagi rezeki itu. Taib al-fa'idatu ar-rabi'ah. Qawlu ta'ala famal ladina fuddilu biraddi rizkihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun. Fihi dalilun ala tauhid wa qubhi syirki wa qubhi asyirki bi. Firman Allah Ta'ala, orang-orang yang diberi keutamaan rezeki yang melimpah tidak mau memberikan rezekinya kepada budak yang dimiliki untuk bisa merasakan sama-sama rezeki Allah itu. Dengan alasan, ini punya saya kok, gak punya budak. Budak beda dengan kita yang merdeka, ya. Afa bi ni'matillah yajhadun. Mengapa kalian menentang dan mengingkari nikmat Allah? Ini merupakan sindiran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh kemudian disekutukan dengan hambanya. Karena semua yang ada pada hamba itu milik Allah semua. Hamba enggak punya apa-apa. Sehingga enggak bisa disamakan. Sebagaimana kalian, wahai tuan-tuan yang punya harta banyak, kalian juga tidak mau disamakan dengan budak-budak kalian. Bahkan untuk membagi rezeki saja, enggak mau kalian kasihkan kepada mereka. Ya kan? Dan mereka mengatakan, lain orang merdeka, lain budak. Lalu mengapa kalian mengingkari nikmat Allah? Ini kalian sudah tahu begitu, mengapa kalian masih menyekutukan Allah? Allah yang menciptakan. Selain Allah ialah makhluk dan hambanya Allah. Kenapa kalian menyamakan? Padahal kalian tidak mau disamakan dengan budak-budak kalian. Dengan alasan kalian merdeka, hartanya banyak. Yang itu budak, gak punya harta sama sekali. Maka Allah juga gak mau disamakan dengan hamba-hambanya. Karena semua yang ada itu makhluknya Allah. Semua yang ada ialah hambanya Allah. Tidak memiliki sedikit pun, seberat biji sawi pun, kuasaan dunia. Semuanya milik Allah. Maka tidak pantas kalian apa ini? Mengingkari nikmat Allah dengan menyekutukan Allah dengan hamba-hambanya. Nah, ini bahasa sindiran. Famal ladzina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fa hum fi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun. Wa fi dalilun ala anna al-abda wal-amah bilqun di sayyidi ala anna al-abda wal-amata bilqun di sayyidi di sayyidihim ya. Ayat ini menunjukkan dalil bahwasannya budak laki-laki dan budak perempuan merupakan harta milik tuan mereka. Ya. Jadi bisa dijual beli. Nah. Akal begitu, udah tak jual. Nah. Daripada pengeluaran, mending apa ini? Pemasukan, walaupun dengan harga rendah, ya. Nah, seperti itu. Apakah masih berlaku hukum-hukum tentang perbudakan? Jawabannya masih. Selama ada orang kafir di muka bumi ini, masih ada hukum perbudakan. Karena dalam Islam, perbudakan itu diatur dalam Al-Quran wa Sunnah. Dan ajaran Islam merupakan ajaran yang paling mulia dalam masalah perbudakan. Yang pertama, Islam menganjurkan bagi para pemilik budak untuk memerdekakan budaknya sebagai amalan yang paling utama. Ya. Jika budaknya muslim dan muslimah. Yang kedua, Islam juga mengajarkan agar memperlakukan budaknya dengan baik dan tidak memperlakukan mereka seperti binatang. Tidak memberi beban mereka melampaui kemampuannya. Memberi makan mereka apa yang ia makan. Memberi pakaian mereka, memberi tempat tinggal yang layak untuk mereka. Nah, yang ketiga, ini budak dalam Islam, kalau masih kafir dan kafirah, laki-laki kafir, kalau perempuan kafirah, nah, ini tidak boleh dimerdekakan. Mengapa? Karena kalau budak kafir di bawah majikan atau tuan muslim, maka lebih mudah mengontrol pergerakan mereka. Supaya tidak menularkan kekafirannya kepada yang lain. Dan bisa dibimbing dengan bimbingan-bimbingan Islam. Dengan harapan Allah memberi mereka hidayah untuk bisa masuk apa ini? Islam. Sehingga kalau dalam bab-bab membayar kafarat dengan memerdekakan budak, maka mesti syarat yang ditentukan ialah budaknya harus muslim. Muslimah. Nah, karena itu hikmahnya. Kalau orang kafir dibawa kendali kaum muslimin, maka akan diarahkan dan yang tidak liar, ya. Tapi kalau dimerdekakan dalam kondisi masih kafir dan kafirah, maka mereka akan bebas untuk melakukan kekafirannya dan tindakan-tindakan yang lain yang bertentangan dengan agama Islam. Ya, begitu. Masih banyak sebetulnya hukum-hukum perbudakan yang diajarkan dalam Islam yang menunjukkan kemuliaan ajaran Islam. Baik. Termasuk tuan juga boleh menikahi budaknya. Ya. Tidak boleh menjadikan budaknya sebagai istri. Karena gak sekufu. Satunya merdeka, satunya budak. Tapi boleh digauli. Karena itu hartanya. Tuannya laki-laki boleh menggauli budaknya yang perempuan. Tapi kalau tuannya perempuan gak boleh bergaul dengan budaknya yang laki-laki. Ini aturannya. Dan kalau sampai melahirkan anak, maka anaknya merdeka. Statusnya ikut bapaknya. Bukan ikut ibunya yang statusnya budak. Nah, seperti putra Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim. Ya. Ibrahim ini ibunya namanya siapa? Maria Al-Qibtiyah, ya. Nah, itu budak perempuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibrahim ini statusnya merdeka, bukan apa ini? Budak. Dan Maria Al-Qibtiyah ini tidak termasuk geretan Ummahatul Mukminin. Karena bukan istrinya Nabi, tapi budak perempuannya Nabi. Ya. Nah, ini merupakan bukti atau dalil bahwasanya tuan laki-laki boleh menggauli budak perempuannya. Dan anak yang lahir dari hubungannya itu menjadi merdeka. Secara otomatis ikut bapaknya, ya. Nah, tapi ingat, enggak boleh tuan apa itu? Tuan perempuan berhubungan dengan budak laki-lakinya. Ini sudah agak mati, ya. Nah, begitu. Barakofikum. Apakah boleh? Kalau seandainya dimerdekakan, setelah merdeka kemudian dilamar jadi istrinya, ya boleh. Ya. Nah, boleh. Setelah merdeka, berarti ya sudah. Gak ada hubungan dengan dia, gak urusan ya. Nah. Tapi ada hukum yang terkait dengannya, yaitu al-wala. Nah. Ini kalau mantan budaknya yang ia merdekakan mati, punya harta warisan banyak, terus gak punya ahli waris selain mantan tuan yang memerdekakannya, maka mantan tuannya tadi asofa. Hak mendapat warisan semua harta bekas budak yang ia merdekakan. Ya, al-wala'u liman a'taqo namanya, ya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apa itu? Tiaroh. Tiaroh itu merasa sial dengan apa yang ia lihat atau apa yang ia dengar atau dengan sesuatu tertentu. Yang pada umumnya di masa jahiliyah terkait dengan jenis burung tertentu. Tapi tidak mutlak terkait dengan burung, ya. Ada burung tertentu, misalkan burung hantu. Hinggap di atap rumah. Langsung, waduh, sial nih ya. Nah, sopo singgapnya mati. Ya. Nah, ini langsung tatoyur atau tiara tadi itu ya. Besoknya dia mati itu. Dihubung-hubungkan, soalnya semalam ada gagak yang hinggap di atap rumah. Nah, ini termasuk kesyirikan, asyirk. Nah, atau naik motor, ngebut gitu ya, tergesa-gesa, nabrak kucing. Langsung bilang sama temennya, aku tadi nabrak kucing sampai tewas kucingnya. Waduh, sial kamu ya. Kamu akan ciloko. Ini namanya tiarap, gak boleh. Asyirku ya. Jadi, memang rata-rata terkait dengan burung. Tapi gak selalu terkait dengan burung. Ya, apa saja yang ia dengar, apa saja yang ia lihat, atau terkait dengan bulan-bulan tertentu, atau hari-hari tertentu. Wah, ini malam Jumat Kliwon. Nah. Hanya gak berani keluar. Ya. Kenapa? Kalau keluar, katanya orang-orang, nanti ditangkap sama sundel bolong. Ya. Nah, dulu waktu masih kecil itu, saya takut-takuti banyak orang kayak gitu. Ya. Malam Jumat Kliwon. Dulu kan gak tahu ya. Nah. Kenapa? Kamu kalau keluar, nanti disergap sama sundel bolong. Sundel bolong itu punggungnya bolong. Ya. Nah. Perempuan rambut panjang seram. Sundel bolong katanya gitu. Hanya jadi. Takutan. Nah, padahal saat itu memang masih gelap, enggak ada listrik. Masih banyak pohon-pohon besar belantara gitu, ya. Nah, moda daun pisang goyang-goyang gitu. Berarti orang-orang itu banyak yang terkena pengaruh tiar, ya. Termasuk masalah kucing tadi, ya. Dah, kamu jangan pergi. Dah, nunggu sampai aman. Kenapa? Kamu habis nabrak kucing. Nanti kualat. Banyak. Saya masih ingat itu. Masih kecil. Banyak omongan-omongan orang sekitar kayak gitu. Berarti ini banyak pengaruh tiar, ya, di masyarakat. Nah, saat itu saya jalan keluar rumah, masih kecil saya ingat. Itu ada semacam binatang gitu ya. Terus dari atas gak tahu mana itu kayak ada tali gitu ya. Tipis, kayak seperti benang tipis dia. Ya. Apa itu? Laba-laba ya. Atau semisalnya gini. Awas, jangan diputus. Nah. Kenapa? Kalau diputus nanti umurmu pendek, kamu cepat mati gitu kan. Takut Kristus. Jadi penuh dengan keyakinan-keyakinan tiar. Ya. Dari dulu ya. Nah, sekarang di sekitar sini insyaallah sudah, tapi masih banyak juga ya. Di tempat-tempat yang lain, khususnya di hutan-hutan, ya, yang masih di pedesaan-pedesaan, lain-lain. Masih banyak keyakinan semacam itu. Ya, nah. Taib, wallahu ta'ala alam. Apakah di antara manfaat madu bisa menjadikan subur, yakni banyak keturunan? Seperti halnya lebah, banyak keturunannya. Ya, karena secara umum kan, bahwasannya asyifa, ya, al-asal syifa li kulidya, ya, bisa menyembuhkan segala penyakit. Ya, bisa saja seperti itu, ya. Nah, baik. Apalagi kalau madunya itu ialah berupa manusia. Ya, secara otomatis ya kan. Nah, istri satu sama istri empat itu lain ya. satu aja anaknya sudah 8. Nah kalau 4 tinggal ngalikan 8 kali 4 ya kan. Nah semakin banyak madu yang dia miliki, semakin banyak keturunannya. Nah begitu ya. Nah jadi kalau madu dari lebah, karena lebah itu banyak keturunannya, terus dia rutin mengkonsumsi madu dengan harapan punya banyak anak seperti lebah, punya banyak keturunan, ya bisa saja ya. Tapi secara khusus wallahu ta'ala bisawab, saya tidak tahu ya khasiat itu. Tapi kalau itu dari penelitian dan uji coba ya, nah bisa saja, bisa saja, karena memang itu adalah stamina ya, suplemen yang bagus bagi manusia. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.